Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa li Ahmad min hadith ibn Amr man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang terhalang oleh tiarah dari hajatnya, maka dia telah terjatuh dalam syirik. Qalu fama kaffaratu dhalik. Kalau begitu bagaimana tebusannya? Qala an taqula, engkau ucapkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ucapkan, ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu, dan tiada ilah kecuali engkau. Ini mendukung apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ini dalil berikutnya, berarti bahwa tiarah akan menjadi syirik, akan menjadi haram ketika sudah raddathu. Ketika sudah ambaka au raddak, membikin kamu jadi berangkat atau membikin kamu tidak jadi berangkat, maka berarti kamu telah terjatuh dalam perkara yang haram dan syirik. Sebagaimana disebutkan di sini, man raddathu at-tiarah. Siapa yang terhalang oleh tiarah dari hajatnya, maka dia jatuh syirik. Jadi kalau kepikiran seperti tadi, itu masih belum sampai ke dalam syirik. Tapi kalau sampai menggagalkan rencana berangkatnya, atau menggagalkan rencana kendurinya, rencana walimahnya, atau menggagalkan ini, menggagalkan itu karena tiarah, maka saat itu kamu sudah jatuh ke dalam kesyirikan. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله ثقات. ابن لهيعة dalam keadaan beliau awalnya diterima hadisnya, kemudian di akhirnya ada masalah, berubah, ikhtalata ketika terbakar catatannya, karena beliau meriwayatkan dengan catatannya, maka harus dibahas. Meriwayatkan dari beliau kapan dan melalui siapa? Ada beberapa rawi yang ambil dari Abilahiyah sebelum ikhtilatnya, ada yang mengambil dari beliau setelah ikhtilatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi hadis ini ada dukungan lahu syahid dari hadis Buraidah, dikeluarkan oleh Tabrani di dalam doa. Naam, Allahu ta'ala a'lam. Adapun sisanya, rawi-rawi thiqah terpercaya. Adapun hadis Ibn Amr, yang dimaksud adalah huwa Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As Ibn Wa'il As-Sahmi, kunyahnya Abu Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang merupakan anaknya sahabat, sahabat muda yang sangat semangat belajar, mencatat semua ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Waqila Abu Abdurrahman, dikatakan pula kunyahnya Abu Abdurrahman, salah satu dari sabiqin al-mukthirin minas sahabah, salah satu dari tokoh-tokoh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan disebutkan salah satu dari abadilah al-fuqaha. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As. Mata fi dhalika fi dhil hijjah layalil hurrah. Beliau meninggal di malam, atau meninggal di malam-malam al-hurrah. Di malam-malam kejadian al-hurrah. Hadis al-Hurrah adalah ketika pasukan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf memerangi yang dianggap pemberontak. Wallahu ta'ala alam. Walaupun sesungguhnya dibaiat lebih dulu katanya, yaitu Ibn Jubair. Yang kemudian terjadilah kekacauan di Madinah. Itulah ayam al-Hurrah. Itu adalah ayam al-Hurrah. Saat itulah meninggalnya beliau Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Qawluhu man raddathu at-tiyarah an hajatihi faqad asyraq. Siapa yang dihalangi dari hajatnya oleh tiarah, berarti dia telah jatuh dalam syirik. Wa dzalika anna at-tiyarah hiya at-tasya'um bi syai'il mar'iyyi aw masmu'. Yang demikian karena yang namanya tiarah adalah anggapan sial pada apa yang dilihat atau pada apa yang didengar. Yang didengar seperti suara bumah, suara burung hantu, suara burung gagak, atau suara tokek. Tokek berangkat, tokek jangan, tokek berangkat, tokek jangan. Berarti tanda sial kalau saya berangkat. Gak jadi berangkat. Berarti raddatuhu tiarah. Berarti dia gak jadi dan terhalang dari hajatnya karena apa? Karena tiarah. Demikian pula kalau melihat burung yang terbang ke belakang. Berarti saya suruh pulang. Batal. Besok saja kita berangkat. Mengapa? Karena tadi ada burung terbang ke belakang. Itu tanda sial ila akhirnya. Fa idza raddahu syai'un min dalik an hajatihi allati azama 'alaiha, kalau dia terhalang dan tertolak untuk melakukan hajatnya yang dia sudah bertekad dengannya, seperti iradatus safar, seperti ingin safar, famana'ahu 'amma arad, kemudian terhalang dari apa yang dia inginkan, wa sa'a fihi ma ra'a wa sami'a tasya'uman, terhalang oleh apa yang dia dengar, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia inginkan. Amma arada. Faqad dakhala fi syirki. Berarti dia jatuh dalam syirik. Perhatikan yang Arabnya. Famana'ahu amma aradahu wa sa'afi. Dia terhalang dari apa yang diinginkannya dan apa yang diusahakannya. Mana fa'ilnya? Ma ra'a wa sami'a. Terhalang dari perbuatan, dari kehendaknya dengan apa yang dia lihat atau dengan apa yang dia dengar. Tasya'uman. Ini halnya. Dalam rangka tasya'uman, kekhawatiran sial. Berarti dia jatuh ke dalam syirik. Kama taqaddam falam yukhlus tawakkulahu. Berarti ketawakalannya tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Biltifatihi ila ma siwah, karena dia melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu li syaitani minhu nasib. Berarti dia memiliki bagian dari syaitan. Qauluhu, ucapannya, fama kaffaratu dhalik ila akhirihi. Fa idza qala dhalika wa a'rada amma waqa'a fi qalbihi wa lam yaltafit ilaih. Kalau dia mengucapkan doa tersebut, wa a'rada amma waqa', dan dia berpaling dengan dari apa yang terjadi, apa yang didengar, apa yang dilihat dalam hatinya, wa lam yaltafit ilaihi, dan dia tidak menengok kepadanya, maksudnya tidak mempedulikan, maka itu kafarahnya. Ai kafarallahu anhu, Allah akan hapuskan dosanya dan Allah akan hilangkan apa yang terjadi pada hatinya ibtidaan. Lizawalihi an qalbih. Berarti maknanya, kalau kamu terpikir tentang tiarah dalam hatimu, terbetik ini tanda sial dan sebagainya, maka lawan dengan doa ini. Dan kemudian jangan gagalkan rencanamu. Teruskan. Niscaya Allah akan hilangkan perasaan-perasaan tadi. Lizawalihi an qalbihi, dihilangkan dari hatinya. Bihadha du'a, dengan doa itu. Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Al-mutadammin lil-i'timadi ala Allahi wahdah. Yang doa itu mengandung penyandaran kepada Allah satu-satunya. Wa li'rad amma siwa, dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib wa tadammana al-hadithu. Maka hadis ini mengandung faedah anna tiarah la tadurru man karihaha wa madha fi tariqihi. bahwa tiara tidak akan membuat madarat orang yang tidak menganggapnya. Enggak akan membuat madarat orang yang membencinya. Enggak akan membuat madarat orang yang menentangnya. Wa madha fi tariqihi, yang terus jalan pada jalannya. Tidak mengganggu apa-apa, enggak membuat madarat. Wa amma man lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah, adapun siapa yang tidak ikhlas, tidak murni tawakalnya kepada Allah, istarsala ma'asyaitan, akhirnya dia lepas bersama syaitannya. Faqad yu'aqab bil wuqu'i fi ma yakrah. Kadang-kadang Allah balas dengan apa? Dengan terjadinya apa yang dia takutkan. Benar-benar terjadi. Li'annahu i'radun an wajibil imani billah, karena dia berpaling dari kewajiban iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal khaira kullahu biyadih, padahal segala kebaikan ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa alladhi yajlibuhu li'abdihi bimasyiatihi wa iradatih. Dan bahwasannya dialah Allah yang berikan kepada hambanya dengan kehendaknya dan keinginannya. Wahuwa alladhi yadfa'anhu dur, dia juga, Allah juga, yang menolak kejelekan-kejelekan dari hambanya. Dia sendirinya. Biqudratihi, dengan kekuasaannya. Ulutfihi wa ihsanih, dengan kelembutannya dan kebaikannya. Fala khaira illa minhu, maka enggak ada kebaikan kecuali dari Allah. Wahuwa alladhi yadfa'u syarra 'an 'abdihi, dia juga yang menghilangkan kejelekan dari hambanya. Fama asabahu min dhalika fabidhanbih, kalaupun terjadi pada orang itu berarti karena dosanya. Allah takdirkan, Allah timpakan karena kesalahannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang menimpa kamu dari kebaikan maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, adapun apa yang menimpa kamu dari kejelekan, maka itu karena sebabmu sendiri. Qala al-musannif rahimahullah, walahu min hadithil Fadl ibn Abbas, dan juga baginya masih ada hadis dari Fadl ibn Abbas, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak. Bahwa hadis Fadl ibn Abbas menyatakan bahwa tiarah itu adalah kalau sudah menjadikan kamu berangkat atau menghalangi kamu berangkat. Kalau masih hanya di pikiranmu dan tidak menghalangimu, belum jatuh hukum. Kalau masih hanya kekhawatiranmu dalam hati, maka lawan dengan doa. Tapi jangan menghalangimu. Kalau sudah ambaka auradak, kalau sudah menjadikan kamu berangkat, atau sudah menjadikan kamu tidak berangkat, maka kamu sudah jatuh ke dalam syirik. Hadal hadis indal imami Ahmad, dari hadis Fadl ibn Abbas, qala kharajtu ma'a Rasulullah SAW yauman, aku keluar bersama Rasulullah SAW pada satu hari. Fabarraha dhabiyun famala fi shiqqihi fahtadanathu, tiba-tiba ada seekor dhab yang baraha. Kemana baraha? Ke kanan apa ke kiri? Ke depan apa ke belakang? Buka lagi. Bareh. Ada bareh. Ada apa lagi istilah-istilahnya? Nah, kalau bareh kalau gak salah dari depan ke belakang. Famala fi syiqqihi, maka dia cenderung ke sisinya. Fahtadanathu. Faqultu ya Rasulullah tatayyart. Faqalat innama tiyaratu ma ambaka aw raddat. Ketika lewat ke arah sana, maka dijaga atau dihalangi. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, apakah engkau bertatayyur? Khawatir dia berjalannya ke sini nanti akan begini, maka diarahkan ke arah lain. Atau dihalangi dengan bajunya. Kata Nabi, bukan, itu bukan tatayyur. Innama tiyaratu ma ambaka aw raddak. Sesungguhnya tiyarah itu kalau sudah menjadikan kamu berangkat atau kamu jadi gagal berangkat, baru itu namanya tatayyur. Tapi bisa nadihin qita', bisa nadia ada inqita', ada sesuatu yang terputus. Ai baina maslamah rawihi, rawinya dengan Fadl tidak bertemu. Wa huwa al-Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn ammi Nabi sallallahu qala ibnu Ma'in, berkata ibnu Ma'in, qutila yawmal Yarmuk, beliau terbunuh pada perang Yarmuk. Wa qala ghayruhu qutila yawma marad as-Suffar sanata 13 wa huwa ibnu 22 sana, dalam keadaan beliau berumur 25 tahun. Wa qala Abu Dawud qutila bi Dimashq, terbunuh di Damaskus. Wallahu ta'ala a'lam, kana alaihi dir'un nabi, dan beliau memakai baju besinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Wa sahih wallahu a'lam, bahwa beliau meninggalnya masih belakang lagi sampai tahun 18, tahun ke-18. Innama tiaratu ma amdaka awraddak hadha haddu tiarah minhuma. Ini adalah definisi tiarah yang madmum, yang tercela, al-manhiyah, yang dilarang. Yaitu kalau sudah amdaka awraddak. Kalau ada yang menyatakan tiarah itu makruh dan sebagainya, mungkin yang dimaksud adalah yang belum sampai amdaka awraddak. Kalau ada ulama yang mengatakan seperti itu, bahwa dia tidak syirik, mungkin yang dimaksud adalah yang belum ambaka aw radda. Karena walaupun hadis ini munqati', tetapi ada hadis Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan kalau belum menghalangi kamu, maka tidak dikatakan sebagai tiarah yang sudah lewat. Kembali kepada kitab. Hada haddu tiarah al-manhi, maka ini definisi tiarah yang dilarang, yaitu kalau sudah menghalangimu untuk berangkat atau sudah menjadikan kamu berangkat. Ini tanda baik, ayo kita berangkat. Ma yahmal al-insan 'ala al-mudhi fi ma arad, yaitu yang membawa manusia untuk berjalan pada apa yang diinginkan, atau yamna'uhu min al-mudhi fihi kadzalik, atau yang menghalangi dia untuk berjalan pada apa yang diinginkannya. Karena tiarah, maka itu sudah jatuh ke dalam syirik. Wa ammal fa'lu, adapun fa'al alladhi kana yuhibbuhu an-nabi, adapun fa'al yang disukai oleh Nabi, fihi naw'u bisyarah, padanya ada jenis kabar gembira. Fayasurru bihi al-'abdu, maka seorang hamba akan bergembira. Wa la ya'tamid 'alaihi, tetapi tidak bersandar dengannya. Oh, ini kebaikan dari benda ini, tidak. Tetapi mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan. Mudah-mudahan Allah akan berikan keselamatan. Mudah-mudahan Allah akan begini. Enam, sebagaimana dikatakan oleh mereka kalau memanggil seseorang, ya Salim, salamakallah. Begitu. Kalau memanggil siapa lagi? Maka akan dibawa, didoakan dengan namanya. Ya Salim, salamakallah. Ya Sabir, ja'alakallahu minas sabirin. Nah, karena nama-nama yang bagus. Bi khilafi ma yumdihi aw yaruddahu, beda dengan apa yang yumdihi, menjadikan dia berangkat, aw yaruddahu, menjadikan dia tidak jadi berangkat. Fa inna lil qalbi alaihi naw'u i'timad, karena berarti hatinya memiliki penyandaran kepada selain Allah. Gara-gara ini jadi berangkat, gara-gara itu enggak jadi berangkat. Fafhamil farq, wallahu a'lam, pahamilah perbedaan itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.